Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di majlis ini. Kembali kita lanjutkan hadis-hadis yang disebutkan oleh Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya Ibn Syaraf Ibn Hasan Ibn Husain An-Nawawi, seorang ulama besar dari madhab Asy-Syafi'iyah rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang ke-25, al-haditsul khamis wal 20, an Abi Dzarrin radhiyallahu taala anhu aidha, dari Abu Dzar Jundub ibn Junadah radhiyallahu taala anhu, anna unasan min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qalu lin nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada sekelompok dari kalangan sahabat Rasul alaihi salatu wassalam, mereka berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni mereka menemui Rasul alaihi salatu wassalam, beliau menemui beliau sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka menyampaikan, ya Rasulullah zahaba ahlud dusur bil ujur, ya Rasulullah, mereka orang-orang yang memiliki harta, orang-orang kaya itu telah pergi dengan membawa pahala-pahala yang banyak, yusalluna kama nusalli, mereka salat sebagaimana kami pun salat, wa yasumuna kama nasum, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa, wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta-harta mereka. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan untuk kalian apa yang kalian bisa bersedekah dengannya. Inna bi kulli tasbihatin sadaqah, sesungguhnya pada setiap tasbih, ucapan subhanallah itu merupakan sedekah. Wa kulli takbiratin sadaqah, dan pada setiap takbir Allahu akbar itu merupakan sedekah. wa kulli tahmidatin sadaqah, dan setiap tahmid alhamdulillah itu merupakan sedekah, wa kulli tahlilatin sadaqah, dan setiap tahlil yakni ucapan la ilaha illallah itu merupakan sedekah, wa amrun bil ma'ruf wa sedekah, demikian pula memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf itu sedekah, wa nahyun 'an munkarin sedekah, demikian pula melarang dari kemungkaran itu pun sedekah, wa fi bud'i ahadikum sedekah, dan pada kemaluan salah seorang kalian pun yakni pada kemaluan kalian itu ada sedekah padanya. Qalu ya Rasulullah, mereka pun bertanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun, apakah salah seorang kami ketika dia menunaikan syahwatnya dia mendapatkan pahala padanya? Qala, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ara'aitum law wada'aha fi haramin akana 'alayha 'alayhi fiha wizrun, bukankah, atau bagaimana pendapat kalian, bagaimana menurut kalian, seandainya dia meletakkannya pada perkara yang haram, bukankah dia akan berdosa, dia akan mendapatkan dosa padanya? Fakadhalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun, demikian pula apabila dia meletakkannya pada perkara yang halal, maka dia akan mendapatkan pahala. Rawahu Muslim. Hadis dalam riwayat Al-Imam Muslim. Akhwani fiddin, a'azzani wa jazakumullah. Hadis ini hadis yang sangat agung. Menjelaskan kepada kita tentang jalan-jalan khairat. Jalan-jalan kebaikan. Dari Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau bahwa sekelompok dari kalangan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang disebutkan di sini menunjukkan bahwa mereka yang datang ini orang-orang yang tidak memiliki harta, yakni kaum fuqara, orang-orang fakir. Mereka datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengadukan tentang keadaan mereka. Ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusur bil ujur. Ya Rasulullah, mereka orang-orang yang memiliki harta itu telah pergi membawa pahala. Pahala. Mereka sholat sebagaimana kami pun sholat. Mereka berpuasa sebagaimana kami pun berpuasa. Sama. Mereka dan kami melakukan hal tersebut. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Sementara mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Yakni mereka mengadukan bahwa mereka tidak memiliki harta sehingga mereka tidak bisa mengikuti atau menyamai apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat mereka yang kaya dengan harta-harta mereka dalam rangka mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan berlomba-lomba untuk meraih pahala di sisinya. Mereka bisa bersedekah, kami tidak bisa melakukan sedekah tersebut karena mereka tidak memiliki harta. Subhanallah. Lihat ma'asyiral ikhwan wa jazakumullah, mereka mengadukan apa yang mereka dapatkan pada diri mereka kepada Rasul alaihi salatu wasalam, keinginan mereka untuk juga bisa beramal saleh, bersemangat berlomba-lomba dalam beramal saleh. Mereka tidak mampu menyaingi apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada mereka, para sahabat-sahabat Nabi SAW yang memiliki kekayaan. Dari sini ma'asyiral ikhwan wa jazakumullah menunjukkan kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada mereka, orang-orang yang memiliki harta. Yaitu kelebihan harta-harta mereka yang dengannya mereka bisa beribadah yang tidak mampu dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki harta, yaitu dengan bersedekah. Sehingga dari sini menunjukkan kepada kita dianjurkan, disukai bagi mereka orang-orang yang memiliki harta tersebut untuk berinfak, untuk bersedekah dengan kelebihan harta-harta mereka, memberikan kelapangan kepada mereka orang-orang fukara sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah melapangkan keadaan mereka. Ya. bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harta yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang nasihatnya kaum orang-orang saleh, ya, yang mereka menasihati Qarun yang telah diberikan kelebihan harta. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, hendaknya engkau wahai Qarun berbuat ihsan dengan harta yang engkau miliki sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berbuat ihsan kepadamu, yakni dengan kelebihan harta tersebut. Yakni seorang yang memiliki kelebihan harta, hendaknya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hartanya untuk melakukan amalan yang tidak dilakukan oleh mereka orang-orang fakara dengan harta mereka, yaitu bersedekah, berinfak. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah dari apa yang kami telah rizkikan kepada kalian. Yang dengan infak tersebut, ma'asyiral ikhwah jazakumullah, akan terbedakan mereka al-aghniya, orang-orang kaya, dengan al-fuqara, orang-orang fakir. Yang itu pada hakikatnya merupakan harta yang dia miliki. Ya, apa yang dia infakkan itu tidaklah mengurangi hartanya, bahkan itulah harta dia yang sebenarnya, yang pada hakikatnya. Naam. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika beliau membaca surat Al-Hakumut Takatsur dalam riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah, beliau mengatakan, yaqulu ibnu Adam mali mali. Ibnu Adam ini, manusia ini, mereka mengatakan hartaku, hartaku. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hal laka ya ibnu Adam min malika illa ma akalta fa afnaita aw labista fa amdaita aw tasaddaqta fa na'am aw labista fa ablaita aw tasaddaqta fa amdaita. Bukankah wahai ibnu Adam, tidakkah engkau taib, wa hal laka ya ibnu Adam, bukankah engkau wahai ibnu Adam tidak memiliki harta kecuali apa yang engkau makan kemudian habis, aw labista fa ablait, ataukah apa yang engkau kenakan kemudian usang lalu kemudian tidak terpakai, aw tasaddaqta fa amdait, ataukah yang engkau sedekahkan dan menjadi sesuatu yang tetap bagimu. Yakni dengan sedekah tersebut akan mengekalkan dan menetapkan harta tersebut yang itu pada hakikatnya miliknya, yang itu akan dia ambil ataukah akan dia dapatkan hasilnya nanti di hari kiamat. Karena sesungguhnya tidak semua harta yang dia miliki itu miliknya. Ketika dia tidak mempergunakannya, lalu kemudian dia meninggal, maka tentunya itu milik ahli warisnya, bukan miliknya dia. Harta dia adalah apa yang dia gunakan dan apa yang dia sedekahkan yang menjadi pahala baginya. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa para sahabat yang fuqara radhiyallahu taala anhum, mereka bersemangat untuk melakukan amalan saleh. Mereka menyangka bahwa sedekah itu tidaklah ada kecuali dengan harta yang dimiliki. Sehingga mereka mengadu, wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, dan mereka itu kaum aghnia, orang-orang kaya, bisa bersedekah dengan kelebihan harta-harta mereka. Yakni maksudnya, adapun kami tidak bisa bersedekah. Yakni menunjukkan bahwa yang mereka fahami bahwa sedekah itu dengan harta yang dimiliki. Karena mereka tidak memiliki harta, berarti mereka tidak bisa bersedekah. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membimbingkan kepada mereka tentang hakikat dari sedekah itu. Apa yang dimaksud dengan sedekah tersebut? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Bukankah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan untuk kalian apa yang kalian bisa bersedekah dengannya? Lalu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberikan beberapa contoh dari sedekah tersebut. Ikhwani fiddin a'azzani wa jazakumullah, hadis ini terdapat dalil bahwa sepantasnya seorang muslim untuk dia bersemangat melakukan amalan kebaikan. Dan hendaknya dia bersedih ketika dia tidak bisa melakukan sebuah amalan kebaikan. Lihat para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, ya, ketika mereka tidak mampu bersedekah karena kekurangan yang ada pada mereka, kekurangan harta yang ada pada mereka, menjadikan mereka bersedih. Bersedih tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jenis ibadah yang bisa dilakukan oleh selain mereka, yakni dari orang-orang yang memiliki kelebihan harta. Nah, mereka bersedih. Sehingga ikhwani fiddin azan wa zakumullah, pantasnya bagi setiap muslim untuk kemudian dia bersedih dari setiap kebaikan yang dia tidak mampu untuk dia kerjakan, sehingga dia bisa mendapatkan nilai pahala dari hal tersebut. Ya, dia bisa mendapatkan nilai pahala dari keinginan atau niatnya, tekadnya untuk bisa juga beramal saleh, seandainya Allah karuniakan kepadanya kelebihan harta tersebut atau sesuatu yang tidak dia miliki untuk dia beramal saleh tersebut. Dalam riwayat Ibnu Majah dan yang lainnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, "Matsalu hadhihi al-ummah matsalu arba'ati nafar." Permisalan umat ini seperti permisalan empat orang. Rajulun atahu Allahu malan wa ilman fa huwa ya'malu bihi fi malihi fa yunfiquhu fi haqqi. Seseorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya ilmu dan harta, lalu dia mengamalkannya pada hartanya, dia menginfakkannya pada haknya. Ini yang pertama. Wa rajulun atahu Allahu ilman wa lam yu'tihi malan. Dan seseorang yang Allah karuniakan kepadanya ilmu dan tidak Allah karuniakan kepadanya harta. Dia punya ilmu tapi tidak dikaruniakan harta. Fahuwa yaqul, lalu kemudian dia mengatakan, "Lau kana li mithlu mali hadza amiltu bihi mithlal ladzi ya'mal." Seandainya aku pun memiliki apa yang dimiliki oleh orang ini, yakni yang memiliki harta dan dia beramal dengan ilmunya, menginfakkannya dengan keikhlasan, maka katanya, "Amiltu bihi mithlal ladzi ya'mal." Aku pun akan beramal seperti apa yang dia amalkan. Yani aku akan berbuat seperti perbuatannya dalam berinfak, ya, naam, menunaikan hak dari harta yang dia miliki dengan ilmu yang telah dia miliki. Kata Nabi SAW terhadap kedua orang tersebut, fahuma fil ajri sawa, keduanya dalam hal mendapatkan pahala itu sama, kedua-duanya mendapatkan pahala. Lihat, ma'asyiral ikhwah jazakumullah, dia mendapatkan nilai dari niatnya, nilai dari tekadnya untuk bisa juga beramal saleh yang tidak mampu dia perbuat karena kelemahan yang ada padanya. Dia bersedih ketika dia tidak mampu beramal saleh, dan dia berniat ketika dia diberikan kemampuan, dia juga akan beramal saleh seperti yang dilakukan oleh yang lainnya. Maka dia mendapatkan pahala semisal apa yang didapatkan oleh orang yang mengamalkannya. Keutamaan yang besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun?" Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan untuk kalian apa yang kalian bisa bersedekah? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan beberapa jenis sedekah dari amalan. Ini menunjukkan kepada kita, ma'asyiral ikhwah azani wa zakumullah, bahwa sedekah itu diitlakkan, ya, ala jami'i anwa'i fi'lil ma'rufi wal ihsan. Sedekah itu adalah setiap perkara yang itu merupakan al-ma'ruf, perkara yang ma'ruf, wal-ihsan, dan perbuatan baik. Ya. Nah, setiap perkara yang ma'ruf dan setiap perkara memberikan kebaikan bagi yang lainnya, itu merupakan sadaqah. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, wa kullu ma'rufin sadaqah. Setiap perkara yang ma'ruf itu sedekah. Nah, setiap perkara yang ma'ruf itu sedekah. Yakni sedekah tersebut tidak terkhusus hanya dengan harta, akan tetapi sedekah itu juga mencakup setiap amalan yang baik, setiap perkara yang baik, perkara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kesolehan, keinginan baik kepada yang lainnya, ini pun dinamakan sebagai sedekah. Bahkan ala sahih, menurut pendapat yang sahih, bahkan meskipun terkadang apa yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada hamba dari keutamaannya, pun terkadang Allah subhanahu wa ta'ala menamakannya sebagai sedekah. Ya. Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada hamba dari keutamaannya, terkadang pun diibarahkan, diungkapkan dengan istilah sedekah. Seperti contoh misal, salat al-qasar. Mengqasar salat sebagai seorang musafir. Bagi seorang musafir. Dinamakan ini sebagai sedekah. Dalam riwayat al-imam Muslim rahimahullah, hadis Ya'la ibn Umayyah, beliau bertanya kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, laisa alaikum junahun an taksuru minas salati in khiftum ay yaftinakumul ladhina kafaru. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mengapa, tidak ada dosa bagi kalian untuk kalian mengqasar salat apabila kalian khawatir, kalian takut orang-orang kafir itu akan memberikan fitnah, musibah, penyerangan kepada kalian. Ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memperbolehkan. Laisa alaikum junah, bahwa tidak mengapa bagi kalian untuk mengqasar salat apabila kalian khawatir, kalian takut orang-orang kafir itu akan memfitnah kalian. Maka ini ditanyakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Faqad aminan nas. Kalau ayat ini menjelaskan tentang keadaan manusia itu khawatir akan diserang oleh orang-orang kafir, kata beliau, lah sekarang manusia telah aman. Tidak ada kekhawatiran diserang oleh orang-orang kafir. Gimana? Apakah tetap dianjurkan untuk mengqasar salat? Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ajibtu mimma ajibta minhu. Saya dahulu pernah juga merasa heran sebagaimana engkau merasakan. Naam. Fasa'altu Rasulullah SAW an dhalik. Lalu saya pun bertanya kepada Rasul SAW tentang perkara tersebut. Faqal. Lalu Nabi SAW beliau bersabda, sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum. Itu merupakan sedekah yang Allah bersedekah kepada kalian. Faqbalu sadaqatahu. Maka terimalah sedekahnya. Lihat. Apa yang Allah SWT karuniakan berupa kemudahan, keutamaan kepada hamba-hambanya, kepada kaum muslimin, Rasul SAW ungkapkan dengan sedekah. Berarti sedekah ini sesuatu yang umum sifatnya. Ya. Segala amalan kebaikan, segala ketaatan, perkara yang ma'ruf, dan perbuatan baik, itu dinamakan sebagai sedekah. Baik dengan harta atau dengan selainnya. Maka Nabi SAW beliau mengatakan, inna bikulli tasbihatin sadaqah. Sesungguhnya pada setiap tasbih, ucapan subhanallah itu terdapat sedekah. Wa kulli takbiratin sadaqah. Setiap takbir itu sedekah. Wa kulli tahmidatin sadaqah. Setiap tahmid, alhamdulillah, itu sedekah. Wa kulli tahlilatin sadaqah. Dan setiap ucapan la ilaha illallah itu merupakan sedekah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan jenis yang pertama dari jenis sedekah yang bukan dengan harta. Nah, karena sedekah dari selain harta itu ada dua macam, yaitu sedekah yang qasirun ala fa'ilihi, yang terbatas hanya kepada orang yang mengamalkannya, tidak terkait dengan orang lain. Itu jenis yang pertama. Ada yang kedua, ada merupakan bentuk amalan yang terkait dengan yang lainnya, yakni berbuat baik kepada orang lain. Ini jenis yang pertama, sedekah berupa tasbih, ucapan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ini ucapan-ucapan yang hanya terbatas pada orang yang mengucapkan saja. Nah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan di sini dari amalan-amalan saleh yang hanya dikhususkan kepada orang yang melakukannya, beliau tidak menyebutkan amalan-amalan yang wajib seperti salat, padahal salat itu juga khusus kepada orang yang melakukannya, seperti haji, seperti puasa, dan yang lainnya. Nabi SAW tidak menyebutkan amalan-amalan ini, padahal ini amalan-amalan yang wajib. Dan ini tentunya lebih afdol dan lebih utama serta lebih besar pahalanya daripada apa yang disebutkan dari amalan-amalan yang sunnah. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkannya karena hal ini pun dilakukan oleh mereka kaum fuqara, orang-orang miskin. Yakni amalan-amalan yang wajib semua mengamalkan. Yang kaya demikian pula yang miskin. Al-aghniya wal fuqara seluruhnya mengamalkannya karena itu yang wajib. Sementara pertanyaan mereka orang-orang fuqara di sini meminta amalan-amalan yang lain yang mereka bisa amalkan selain yang telah diamalkan oleh mereka al-aghniya, orang-orang yang memiliki harta tersebut. Maka Nabi SAW pun menunjukkan kepada mereka beberapa jenis amalan-amalan ini. Setiap amalan-amalan tersebut adalah sedekah. Nah, khawani biddin azani wa azakumullah, tentang zikrullah, macam-macam zikrullah, telah banyak nusus, nas-nas dari Rasul alaihi salatu wassalam yang menjelaskan tentang keutamaan zikir ini. Keutamaan zikrullah, berzikir kepada Allah. Bahkan terkadang Rasul sallallahu alaihi wasallam atau banyak Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan lebih afdol zikir tersebut daripada as-sadaqah bil mal, sedekah dengan harta, yang menunjukkan keutamaannya, besarnya keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan padanya. Nah, seperti contoh misal dalam riwayat Al-Imam Ahmad At-Tirmidzi rahimahumullah, disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah, hadis Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'uha fi darajatikum wa arfa'iha fi darajatikum." Wa khair lakum min infaqi dhahabi wal fiddah. Wa khairin lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Kata Nabi SAW, maukah aku beritakan kepada kalian dengan amalan kalian yang paling baik dan yang paling suci di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang paling tinggi derajatnya dan lebih baik bagi kalian dari menginfakkan harta dan harta, menginfakkan emas dan perak, dan yang lebih baik bagi kalian daripada kalian bertemu dengan musuh kalian yang mereka menebas leher-leher kalian dan kalian pun menebas leher-leher mereka. Qalu bala ya Rasulullah, maka mereka pun menjawab, tentu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, qala zikrullahi azza wa jal. Amalan tersebut adalah zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang sangat ringan. Nah, yang setiap hamba, setiap orang bisa melakukannya. Tidak membutuhkan usaha yang besar, tidak membutuhkan tenaga yang besar. Nah, zikrullah. Nah. Oleh karena itu Rasulullah SAW beliau menganjurkan, la yazal lisanuka rabban bi dzikrillah, jaga senantiasa lisanmu itu selalu basah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin azan wa jazakumullah, tentunya sebuah catatan penting sebelum kita melanjutkan pada lafaz hadis berikutnya. Hadis ini atau secara umum zikrullah yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam mengamalkannya tentunya mesti untuk dicocokkan, disesuaikan dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Di sana ada zikir-zikir yang khusus, di sana pula ada zikir-zikir yang umum. Zikir-zikir yang khusus diamalkan di waktu khususnya. Demikian pula zikir yang umum diamalkan di saat dengan keumumannya. Yang umum jangan dikhususkan. Demikian pula yang khusus jangan diumumkan, karena akan terjatuh ke dalam penyelisihan terhadap sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Adapun yang dikhususkan, maka kita tetapkan kekhususannya. Ketika Nabi SAW misalkan menyebutkan ada angka-angka tertentu dalam zikir-zikir tertentu, misalnya setelah salat, ya, tasbih, tahmid, takbir 33 kali misalkan, maka kita tetapkan angka tersebut karena Nabi SAW mengkhususkan. Adapun tidak dikhususkan, maka tidak boleh mengkhususkannya lalu kemudian meyakini adanya keutamaan yang khusus pada kekhususan tersebut, karena akan terjatuh ke dalam penyelisihan terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh misal ucapan tahlil, di sini disebutkan termasuk sedekah tahlil ucapan la ilaha illallah. Nabi SAW menyebutkan secara umum, sehingga kita umumkan. Kapan saja seorang mengucapkan la ilaha illallah, maka itu tahlil secara umum dan itu merupakan sedekah. Tetapi ketika menetapkan bilangan yang khusus, jumlah yang khusus, ucapkan la ilaha illallah misalnya 1500 kali setiap hari. Nah, itu dirutinkan. Yang menunjukkan bahwa dia meyakini adanya kekhususan, keafdolian, atau keutamaan yang khusus dari amalan tersebut. Maka terjatuh ke dalam kebidahan, penyelisihan terhadap sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Ataukah dengan tata-tata cara yang khusus, aturan-aturan yang khusus, yang tidak dikhususkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, maka akan menyebabkan pelakunya terjatuh ke dalam kebidahan, menyelisih sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Demikian pula sebaliknya, ada zikir-zikir yang khusus, maka pun dibaca, diucapkan di saat-saat yang telah dikhususkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Zikir masuk masjid misalkan, zikir keluar masjid, sebelum masuk kamar mandi, keluar kamar mandi misalkan. Nah, hendak makan atau sesudah makan misalkan. Sesuatu yang sifatnya dikhususkan tempat atau waktunya di dalam syariat ini, maka pun diamalkan demikian sesuai dengan apa yang ditetapkan, dikhususkan di dalam syariat oleh Rasul alaihi salatu wassalam, maka kita khususkan demikian pula. Jangan sesuatu yang khusus diumumkan, maka akan terjatuh ke dalam penyelisihan terhadap sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, wa amrun bil ma'rufi sadaqah wa nahyun an munkarin sadaqah. Memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf merupakan sedekah, dan melarang dari perkara yang mungkar ini merupakan sedekah. Ini jenis yang kedua, yaitu jenis dari sedekah yang tidak dengan harta, yaitu amalan saleh, amalan ketaatan. Yang jenis yang kedua ini, yakni yang terkait dengan perbuatan baik kepada yang lainnya, ada hubungan dengan orang lain selain dengan dirinya sendiri. Nah, memerintahkan yang lainnya kepada perkara yang ma'ruf, melarang dari yang mungkar, ini merupakan sedekah, sedekah yang dilakukan kepada yang lainnya. Dan banyak sekali nusus dari Al-Quran, demikian pula sunnah Rasul SAW yang memerintahkan kita kepada perkara yang besar ini. Ya, al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Allah SWT berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Kalian memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf, kalian melarang dari yang mungkar, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat, Allah Subhanahu wa ta'ala memberitakan tentang keutamaan yang dimiliki para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, yang mereka adalah sebaik-baik ummah yang ada, yang dikeluarkan bagi manusia. Nah, tentunya pula akan didapatkan oleh mereka yang mengikuti jalan sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, di mana di antara sifat-sifat mereka, mereka memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang mungkar. Nah, melarang dari kemungkaran. Nah, melarang dari kesyirikan, melarang dari kebidahan, memberikan peringatan dari setiap penyelisihan terhadap sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, memberikan peringatan tahdzir kepada setiap perkara ma'asi. Nah, ini perkara yang besar, termasuk sedekah. Rasul sallallahu alaihi wasallam pun menganjurkan hal tersebut. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadi, fa in lam tastati fa bi lisani, fa in lam tastati fa bi qalbi. Wadhalika adha'ful iman. Dan ini insyaAllah akan ada pada tempatnya. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala melaknat al-Yahud wal-Nasara dari kalangan ahlul kitab ketika mereka tidak mengamalkan perkara ini. Ketika mereka tidak menjalankan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, mereka mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Luin alladziina kafaru min bani Israil 'ala lisani Dauda wa 'Isa ibn Maryam dalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Naam, dilaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israil melalui lisannya Daud dan Nabi Allah Isa alaihi wassalatu wassalam. Dalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Hal ini disebabkan kemaksiatan mereka dan perbuatan mereka melampaui batas. Allah sebutkan di antara perbuatan dosa yang mereka perbuat, kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Mereka itu tidak saling melarang dari perkara yang mungkar yang mereka perbuat. Artinya sebagian mereka melakukan kemungkaran, yang lainnya mendiamkan. Padahal dia tahu itu perkara mungkar. Dia tahu itu kesalahan, namun dia diamkan. Tidak saling melarang dari perkara yang mungkar tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat mereka. Sehingga ini ancaman yang besar. Memerintahkan kepada kita setiap muslim agar kemudian berupaya untuk melarang dari setiap perkara yang mungkar sesuai dengan apa yang dia mampu. Nah, tidak kemudian membiarkannya karena akan mendapat seperti yang didapat oleh mereka ahlul kitab. Nas'alallaha lana walakumul afiyata wassalam. Jenis yang kedua ini, ma'asyiral ikhwah azan wa jazakumullah, itu pun sangat banyak sekali. Dari amalan-amalan taat, ketaatan yang hubungannya antara seorang hamba dengan yang lainnya dalam bentuk perbuatan baik. Ihsan. Perbuatan ingin memberikan kebaikan bagi yang lain. Itu sangat banyak sekali. Bahkan diantaranya lebih afdal dari bersedekah dengan harta yang dimiliki. Nah. Dalam hadis riwayat At-Tabrani dalam mu'jamnya, mu'jamul kabir, mu'jamul shaghir, dan yang lainnya. Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan anna rajulan ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang yang pernah datang kepada Rasul alaihi salatu wasallam. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, ayyun nasi ahabbu ila Allah? Ya Rasulullah, manusia manakah yang paling dicintai oleh Allah? Wa ayyul a'mali ahabbu ila Allah? Dan amalan manakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahabbun nasi ila Allah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling memberikan manfaat bagi manusia. Yang paling memberikan manfaat. Dia memiliki harta, dia berikan manfaat kepada yang lain. Nah, dia memiliki kedudukan yang bisa memberikan manfaat kepada yang lainnya. Untuk mereka taat kepada Allah, maka dia gunakan kedudukannya. Sehingga dia paling memberikan manfaat bagi yang lainnya. Maka dia manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya ini bagi mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, muslimin. Nah. Wa habbul amali ila Allah ta'ala sururun tudkhiluhu 'ala muslim. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, dan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kegembiraan yang engkau tanamkan kepada seorang muslim, au takshifu anhu kurbatan, atau engkau menghilangkan kesulitan darinya, au taqdi anhu adainan, atau engkau tunaikan hutangnya, au tatrudu anhu ju'an, ataukah engkau lunasi, atau tatrudu anhu ju'an, ataukah engkau usir rasa laparnya, yakni dengan memberikan makan kepadanya sehingga hilang rasa laparnya. Wala an amsiya ma akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'taki fi hadzal masjid syahran. Dan sungguh aku berjalan bersama saudaraku dalam kebutuhannya, yakni untuk menunaikan kebutuhan dia, saya menemaninya, itu jauh lebih aku cintai daripada aku beriktikaf di masjid ini, yakni Masjid Nabawi, selama sebulan Subhanallah. Ya. I'tikaf di masjid Nabi SAW, keutamaan yang besar. Satu salat yang dilakukan di dalamnya, itu khairun min albi salatin. Ya, lebih baik dari 1000 kali salat di masjid-masjid yang lainnya selain Masjidil Haram. Nah, itu pun 1 bulan. Ya, Nabi SAW lebih menyukai untuk beliau menunaikan hajat kebutuhan dari saudaranya. Wa man kafa ghadabahu satarallahu aurata. Siapa yang mampu menahan marahnya, Allah akan tutup auratnya. Wa man qawama ghaidahu walau syaa yumdhihu amdahu. Siapa yang mampu menahan amarahnya, padahal kalau dia ingin melampiaskan, dia akan lampiaskan. Dia mampu untuk melakukannya, tapi dia tahan amarahnya tersebut. Mala Allahu qalbahu raja'an yaumil qiyamah. Allah akan penuhi hatinya nanti di hari kiamat, dipenuhi raja, rasa harap yang besar kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa man masya ma akhihi fi hajatin hatta yatahayya lahu asbatallahu qadamah yauma tazulul aqdam. Dan barang siapa yang berjalan bersama saudaranya, yakni menemaninya pada kebutuhannya sampai dia menyelesaikannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan kedua kakinya atau mengokohkan kakinya di hari yang kaki-kaki itu tergelincir. Nasallallahu lana wa lakum al-afiyata wassalam. Ini ma'asyiral ikhwan wa jazakumullah, dari sekian hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan kepada kita banyaknya kasratul turuqil khair, banyaknya jalan-jalan kebaikan, bahwa jalan-jalan kebaikan itu sangat banyak, jalan-jalan ketaatan itu sangat beragam. Barang siapa yang mampu mengamalkannya, maka hendaknya dia mengamalkannya dalam rangka untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sangat banyak sekali. Ya. Apa yang dia mampu perbuat dari amalan ketaatan, amalan kebaikan, lakukan untuk mendapatkan nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia tidak mampu dengan harta, dengan amalannya, dengan lisannya, dengan zikrullah, al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, dengan perbuatannya, dari berbagai macam perbuatan. Nah, contoh misal Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma min muslimin yaghrisu ghorsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu insanun aw tayrun aw dabbatun illa kana lahu sadaqah." Tidaklah seorang muslim yang menanam satu tanaman. Ya. Dia menanam satu tanaman, lalu kemudian makan darinya itu manusia, manusia memakannya, ataukah burung memakannya, ataukah hewan melata memakannya, kecuali kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia akan mendapatkan atau akan menjadi sedekah baginya dari apa yang dia makan, dari apa yang dia tanam tersebut. Nah, sedekah apa yang dimakan, apa yang yang dimakan, bahkan dari hewan-hewan melata sekalipun, mereka memakannya, maka dia akan mendapatkan atau ternilai sebagai sedekah baginya. Nah, dalam riwayat al-Imam Muslim, hadis Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW beliau mengatakan, "Ma min muslimin yaghrisu ghorsan illa makana ma ukila minhu lahu sadaqah." Tidaklah seorang muslim menanam satu tanaman kecuali apa yang dimakan darinya akan menjadi sedekah untuknya. "Wa ma surika minhu lahu sadaqah." Apa yang dicuri darinya itu menjadi sedekah baginya. "Wa ma akala sabu'." Apa yang dimakan oleh hewan-hewan buas, "fahuwa lahu sadaqah." Akan menjadi sedekah baginya. "Wa ma uki akalatit fayr." Apa yang dimakan oleh burung, "fahuwa lahu sadaqah." Akan menjadi sedekah baginya. "Wala yarza'uhu ahadun illa kana lahu sadaqah." Dan tidaklah ada seseorang yang menguranginya, yakni mengambil darinya, kecuali dia akan mendapatkan sedekah darinya. Keutamaan yang besar. Ma'asyiral ikhwan wa jazakumullah, banyak sekali amalan saleh. Barang siapa yang mengamalkannya dari amalan-amalan saleh tersebut, Allah Subhanahu wa taala sungguh telah mengaruniakan kepadanya kenikmatan yang besar. Dia bisa mengamalkan amalan, berbagai amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "Wa fi bud'i ahadikum shadaqah." Dan pada kemaluan kalian pun terdapat sedekah, yakni ketika seseorang menunaikan syahwatnya kepada perkara yang halal, yakni kepada istrinya, dia pun akan mendapatkan sedekah darinya. Nah, akan mendapatkan sedekah darinya. Ikhwani fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah, keutamaan yang besar. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan berbagai macam kenikmatan kepada umat ini dengan dimudahkan bagi mereka berbagai macam amalan ketaatan. Sampai-sampai kata Rasulullah SAW, seseorang ketika menunaikan syahwatnya kepada istrinya, dia pun akan mendapatkan sedekah, akan mendapatkan nilai pahala dan teranggap sebagai sedekah baginya. Sebagian ahlul ilmi mereka menyebutkan bahwa disebutkan hal ini ataukah perkara mendatangi keluarga tersebut tentunya dikaitkan apabila seorang ihtisab meniatkan kebaikan dari apa yang dia amalkan. Ya, kebiasaan yang dia perbuat apabila dia meniatkan satu amalan yang satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Dia mendatangi keluarganya dengan niatan untuk menjaga kehormatan dirinya agar dia tidak terjatuh kepada kemaksiatan. Agar kemudian dia bisa menjaga kehormatan istrinya sehingga istrinya pun bisa terjaga dari terjatuh kepada kemaksiatan. Nah, ataukah dia menginginkan atau meniatkan untuk mendapatkan keturunan saleh, maka dia pun akan mendapatkan pahala nilai sedekah dari apa yang dia amalkan. Apabila dia mengamalkan hal tersebut dengan niatan-niatan yang baik, maka dia akan mendapatkan nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innaka lan tunfika nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujitta 'alaiha hatta luqmah tarfa'uha ila fi imratik." Sesungguhnya engkau tidaklah menginfakkan satu nafkah yang engkau harapkan dengannya wajah Allah kecuali engkau akan diberikan pahala atasnya sampai satu suap yang engkau angkat, yang engkau mengangkatnya, suapan yang engkau mengangkatnya ke mulut istrimu. Yani apa yang engkau sedekahkan ya dari makanan tersebut ke keluarga akan ternilai sebagai sedekah. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan satu kait, tabtaghi biha wajah Allah, yang engkau harapkan dengannya wajah Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Al-Imam Ahmad demikian dan yang lainnya dari hadis Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, hadis yang panjang, di antaranya Rasulullah SAW beliau menyebutkan, inna abwaba sadaqah, sesungguhnya pintu-pintu sedekah itu at-takbir, bertakbir, wa subhanallah, dan ucapan subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa astaghfirullah, wa ta'mur bil ma'ruf wa tahna 'anil munkar wa ta'zil asy-syaukah an tariqin nas wal 'azam wal hajar. Bahwa pintu-pintu sedekah itu engkau bertakbir, engkau mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, engkau beristighfar kepada Allah, engkau memerintahkan kepada yang ma'ruf, melarang dari yang munkar, engkau menjauhkan duri dari jalan manusia ataukah tulang ataukah bebatuan, engkau memberikan bimbingan atau petunjuk mengantar seorang yang buta atau memperdengarkan seorang yang bisu ataukah yang tuli sampai dia memahaminya, dan engkau menunjukkan jalan kepada orang yang mencari jalan apabila engkau telah mengetahui tempatnya, engkau berusaha untuk menghilangkan kesulitan bagi orang-orang yang meminta pertolongan, dan engkau membantu menghilangkan kesulitan bagi kepada mereka orang-orang yang lemah. Ini semua kata Rasul sallallahu alaihi wasallam termasuk pintu-pintu sedekah. Lalu kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Walaka fi jima'ika zaujataka ajrun." Dan engkau pun akan mendapatkan pahala ketika engkau menggauli keluargamu. Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu kemudian bertanya, "Kaifa yakunu li ajrun fi syahwati?" Bagaimana bisa aku mendapatkan pahala dari syahwatku? Faqala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aita law kana laka waladun fa adraka wa rajauta khairahu famata akunta tahtasibuhu?" Bukankah? Apa pendapatmu? Seandainya engkau memiliki anak, lalu kemudian dia besar, engkau harapkan kebaikan padanya, lalu kemudian dia meninggal, bukankah engkau akan ihtisab, mengharapkan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala dengannya? Qultu na'am, kata Abu Dzar, iya. Lalu Nabi SAW kemudian mengatakan, apakah engkau menciptakannya? Apakah engkau yang telah menciptakan anakmu itu? Beliau menjawab, tidak. Bahkan Allah yang telah menciptakannya. Apakah engkau yang telah memberikan hidayah kepadanya? Beliau mengatakan, tidak. Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan hidayah kepadanya. Apakah engkau yang memberikan rizki kepadanya? Kata Abu Dzar, tidak. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala lah yang telah memberikan rizki kepadanya. Kata Nabi s.a.w. Kadalik. Fada'hu fi halalih. Wajannibhu haramah. Fa insya'allahu ahyahu. Wa insya'amatahu. Walaka ajrun. Kata Rasulullah s.a.w. demikianlah. Maka letakkanlah pada perkara yang halal. Dan jauhilah perkara yang haramnya. Apabila Allah kehendaki, Allah akan hidupkan anak tersebut. Dan apabila Allah kehendaki, Allah akan mewafatkannya. Dan engkau akan mendapatkan pahala. Syahid dari hadis ini, Rasulullah s.a.w. beliau menyebutkan ihtisab. Bahwa amalan tersebut dilakukan dalam rangka mengharapkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah s.a.w. memberikan contoh di hadis ini. Lalu kemudian para sahabat mereka bertanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Apakah kami mendatangi syahwat kami? Salah seorang kami mendatangi syahwatnya, menunaikan syahwatnya, lalu dia mendapatkan pahala padanya. Kata Rasulullah s.a.w. Ara'aitum law wada'aha fi haramin. Bukankah, atau apa pendapat kalian? Seandainya dia meletakkannya pada perkara yang haram, bukankah dia akan mendapatkan dosa? Fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Demikian pula apabila dia meletakkannya pada perkara yang halal, maka dia pun akan mendapatkan pahala darinya. Hadis ini dalam riwayat Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Hadis ini ma'asyiral ikhwan wa jazakumullah menunjukkan kepada kita dari apa yang telah kita sebutkan tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan yang nanti insyaAllah di hadis berikutnya pun akan disebutkan contoh atau penegasan dari apa yang disebutkan atau kandungan yang disebutkan dalam hadis ini. Sebagai faedah, sebagai penutup, bahwa hadis ini pun diriwayatkan dari riwayat yang lain dengan kisah yang mirip dengannya. Ketika mereka al-fuqara datang kepada Rasulullah s.a.w., mengeluhkan dengan keluhan yang sama. Mereka tidak bisa beramal dengan harta karena mereka tidak memiliki harta. Padahal mereka pun ingin mengamalkan amalan kebaikan. Lalu Nabi SAW menunjukkan kepada mereka tentang amalan-amalan zikir setelah sholat. Kata Rasul SAW, Ala uhadidikum in akhattum adraktum man sabakakum walam yudrikum ahadun ba'dakum. Maukah? Tidakkah kalian mau untuk aku beritakan kepada kalian? Apabila kalian mengambilnya, kalian akan mendapati orang-orang yang telah mendahului kalian. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menyamai dan menandingi kalian setelah kalian. Wa kuntum khairaman antum baina dhahranaihi. Dan kalian adalah orang yang terbaik di antara kalian. Illa man amila mitlahu. Kecuali siapa saja yang beramal semisalnya. Lalu Nabi SAW memberikan kepada mereka amalan tersebut, tusabbihun wa tahmadun wa tukabbirun khalfa kulli salatin talatan wa talatin. Kalian bertasbih, kalian bertahmid, kalian bertakbir di akhir setiap salat 33 kali, yakni tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, dan ucapan takbir Allahu Akbar 33 kali setelah selesai dari salat yang wajib. Ini amalan-amalan yang besar, amalan yang mudah, namun sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita taufik untuk kemudian diberikan kemudahan dan keikhlasan dalam mengamalkan amalan-amalan ketaatan tersebut. Nasallallahu lana wa lakumul afiyata wassalamu wat taufik wassadad. Wallahu taala alamu bissawab.